Aduh, buka masih lama nih. Ya, siang-siang udah ngeliatin jam terus. Ya bingung, sahur tadi udah banyak makannya. Baru jam segini udah gembos tenaganya. Asupan mineral tubuh lu tuh kurang. Kurang mineral? Iya, kekurangan mineral bikin tubuh lu gampang lemes. Gak mau kan ibadahnya keganggu? Terus gimana dong? Ya puasa cara pintar, penuhi kebutuhan mineral. Makanya gue selalu minum Le Mineral pas sahur dan berbuka. Le Mineral penuhi kebutuhan mineral tubuh. Kalau air putih biasa? Oh beda dong, cuma Le Mineral yang jelas mineralnya. Kandungan mineralnya alami. Diproteksi pakai teknologi modern. Biar kandungan mineralnya utuh saat diserap tubuh. Segernya juga beda, ada manis-manisnya loh. Wah, oke tuh puasa pintar dengan Le Mineral. Pastinya, minum Le Mineral saat sahur dan berbuka bikin badan optimal bekerja, lancar jalani ibadah puasa. Le Mineral, terasa segarnya, terlindung mineralnya.